بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى. pada kesempatan malam ini kita mulai kembali lagi duduk di majlis ta'lim. Beberapa waktu yang lalu kita libur dikarenakan Ramadan, maka kita mulai kembali duduk bareng sejenak di majlis ta'lim antara maghrib dengan isya, insyaallah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, thalabul ilmi adalah di antara cara seorang mendapatkan petunjuk, al-hidayah. Mencari ilmu, ilmu yang kami maksudkan adalah ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah seorang yang dipastikan bisa membimbing manusia untuk mengajak menuju hidayah. Satu-satunya orang yang disebutkan dalam Al-Quran di umat ini, di umatnya beliau, adalah beliau. Dan siapapun yang mengikuti beliau, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Di antaranya adalah sebuah ayat yang tidak asing di telinga kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka لتهدي إلى صراط مستقيم. Seandainya mau ditulis, pendek tulisannya, kemudian nanti dicari dalam Al-Quran, innaka, sesungguhnya engkau, wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, لتهدي, pasti bisa membimbing manusia menuju صراط المستقيم. Siapapun yang mengikuti beliau, dialah yang mendapatkan petunjuk. Siapapun yang mencontoh peribadatannya beliau, akidahnya beliau, agamanya beliau, maka dialah dipastikan mendapatkan petunjuk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lainnya, dalam surat yang pendek disebutkan dalam banyak kitab. Allah berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu, jikalau kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang ulama di zaman tabi'in yang bernama Abu Aliyah Aryahi rahimahullahu ta'ala. Ucapan beliau ini yang kami akan bawakan terdapat dalam kitab tafsir At-Tabari. Tafsir Ibn Jarir At-Tabari. Tatkala beliau menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang pendek yang kita semuanya hafal, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ditanyakan kepada beliau oleh salah seorang muridnya, siapakah orangnya yang dipastikan jalannya berada di atas siratal mustaqim sehingga kita bisa mengikutinya? Siapakah orangnya yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala siratal ladina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah kau berikan nikmat pada mereka? Qala al-imam Abu al-Ali Aryahi lumatakan huwa siratal mustaqim, itu adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu, dan dua sahabat beliau Abu Bakr wa Umar. Tiga nama yang disebutkan oleh beliau sebagai contoh bagi kita orang yang dijamin berada di atas siratal mustaqim dan dipastikan sebagai ahlul jannah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa yang kami sampaikan tadi di atas sebagai dalil bahwa hidayah itu, atau dengan kalimat kita petunjuk itu, ada pada bimbingan Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengikutinya maka dialah orang yang dipastikan mendapatkan hidayah. Pertanyaannya yang muncul di benak kita, bagaimana caranya kita untuk bisa mengikuti beliau? Bagaimana caranya kita untuk bisa cocok dengan beliau dalam keadaan kita tidak sezaman, dalam keadaan kita tidak melihat beliau, tidak mendengarkan langsung dari beliau, dalam keadaan kita diwajibkan mengikuti beliau? Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam perkara ibadah salat terutama, dia mengatakan sallu kama raaitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini berlaku bukan hanya bagi para sahabat Nabi, berlaku bagi para umatnya kaum muslimin, harus salat seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebelum takbir sampai setelah salam. Apa yang dilakukan oleh beliau, lakukan. Tidak mungkin kita bisa meraih hidayah, dan tidak mungkin kita bisa melakukan ibadah seperti yang dituntunkan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan talabul ilmi, mencari ilmu. Satu persatu didengarkan, satu persatu dibacakan, satu persatu dikaji, dipahami, dimengerti, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka kita akan mendapatkan al-hidayah. Fatawa kaum muslimin, talabul ilmi adalah satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Al-imam, seorang ulama yang bernama Muhammad ibn Muslim al-Zuhri, yang dikenal dengan Imam al-Zuhri. Kegigihan seorang dalam beragama, itu tergantung dengan kedalaman ilmu dia. Orang itu beragama dengan baik, seorang itu beragama dengan pemahaman yang benar, seorang itu di atas bimbingan Nabi, itu semuanya adalah tergantung dengan kedalaman ilmu seseorang itu. Beliau menukilkan ucapan para sahabat Nabi, karena beliau seorang tabi'in, maka guru-guru beliau adalah para sahabat Nabi. Fabina'ashil ilmi sabatuddin wa dunia. Dengan seorang kokoh dalam ilmu, mendalam dalam perihal ilmu, maka akan kokohlah agama dia, dan akan baik pula kehidupan duniawinya. Seorang beragama kaum muslimin, intinya adalah tiga hal. Yang pertama, mempercayai semua berita yang ada, khabar-khabar yang ada dalam Al-Quran wa Sunnah, diimani, tasdik, percaya dengannya. Yang kedua, menjalankan perintah. Dan yang ketiga, meninggalkan larangan. Itulah din, itulah agama, berisikan tentang tiga hal, sebagaimana ini diucapkan Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab beliau An-Nuniyah. Hadirin kaum muslimin, tiga hal ini bisa kita jalani, bisa kita lakukan sesuai dengan yang dibimbingkan. Itu sangat tergantung dengan kedalaman ilmu kita tentang akhbar. Akhbar itu jamak dari khabar. Berita-berita dalam ayat, berita-berita dalam hadis yang begitu banyak. Semakin kita memiliki ilmu tentang keduanya dalam perihal berita-berita, rukun iman umpamanya, yang berkaitan dengan surga, berkaitan dengan neraka, yang berkaitan dengan kehidupan setelah kematian, yang berkaitan dengan sakaratul maut, yang berkaitan dengan takdir, yang berkaitan dengan macam-macam. Semakin kita mendalaminya, semakin kita mampu untuk mempercayainya. Itu semuanya ada dalam Al-Quran dan juga terdapat dalam Sunnah Nabi. Dua-duanya dipelajari. Tidak hanya Al-Quran, tetapi juga harus Sunnah. Ingat, agama kita ini terdiri dari dua hal. Bukan hanya Al-Quran, tetapi dua-duanya harus difahami, Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi kita menyatakan dalam hadis yang sahih, inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Sesungguhnya aku diberi oleh Allah, apa itu? Al-Quran. Wa mithlahu, dan yang semisal Al-Quran. Mahu bersamanya. Jadi apa yang diberikan oleh beliau? Oh, yang diberikan oleh Allah kepada beliau ada dua. Nas Al-Quran 30 juz. Dan yang semisal dengannya dalam hal hukum. Sama-sama dipegangi, sama-sama diimani, sama-sama dijalankan. Tidak dikedepankan Al-Quran, diundurkan dan sunnah. Tidak. Tetapi mahu bersamaan. Al-Qur'annya dikaji, hadisnya dipahami, dipelajari. Begitu seterusnya. Itu adalah dinul Islam. Agama Islam itu. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semakin seorang mempelajari keduanya, maka akan semakin jelas apa itu al-hidayah. Apa itu petunjuk? Apa itu hidayah? Semakin kita mempelajarinya, semakin banyak yang kita ketahui dalam perintah-perintah. Perintah itu dijalankan. Apabila itu hal yang wajib, maka wajib kita melakukannya. Apabila itu hal yang sunnah, maka kita melakukannya dikarenakan kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kebalik melapak. Kalau mendengar kalimat sunnah Nabi, agur sunnahiki. Maksudnya berpun, ditinggalkan. Tapi begitu mendengarkan makruh, la makruh kira apa-apa. Maksudnya berpun, dikerjakan. Bukan seperti itu. Kadang-kadang dari mendengarkan kalimat wajib, ini wajib. Wajib. Ya wajib. Yang komani. Di kita urung. Masih ditawar-tawar. Begitu mendengarkan hal yang haram, oke haram, sedikit itu orang apa? Kasihinnya enggak ya pak? Maka hadirin kaum muslimin, sekali lagi talabul ilmi adalah sebab sarana yang menunjang seorang untuk bisa semakin mengerti apa itu petunjuk, apa itu al-hidayah. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan dalam sebuah hadis, orang yang mengajarkan ilmu agama, dia juga sebagaimana Rasul. Apa maksudnya? Membimbing manusia kepada hidayah. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, "Wa inna Allah la yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." La yahdi Allah. Kalau seandainya Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melaluimu, wahai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, maka itu pahalanya lebih baik daripada unta merah, yakni kendaraan yang paling mewah di zaman itu. Artinya kaum muslimin, ketika saya mengajarkan ilmu agama, menyampaikan dalil ayat Al-Quran, menyampaikan hadis Nabi, sabda-sabda beliau disampaikan, sehingga manusia menjadi tahu, yang tadinya tidak mengerti, kemudian menjadi tahu. Dengan sebab itu Allah memberikan petunjuk kepada orang yang ngaji, orang yang mendengarkan talim, dengan engkau menyampaikan bidang ilmu, Allah berikan petunjuk kepada manusia. Artinya kaum muslimin, bahwa petunjuk itu diraih oleh kita melalui diantaranya adalah apa? Talabul ilmi, menyampaikan ilmu dan menerima ilmu. Talabul ilmi, mencari ilmu. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahim jami'an. Iman itu bisa naik, iman itu bisa turun. Gimana, Mak? Kadang semangat, kadang loyo, kadang ya jeluk-jeluk. Bahasa Jawa nih, dongkala semangat, dongkala malas. Pertanyaannya, apa yang bisa meningkatkan iman dan menguatkan iman? Jawabannya, duit pak. Tunggu duit imannya munggah. Oh main teman. Tunggu duit 5 juta. Akhirnya masjid ya. Ya. Yang ada duitnya ini ngorat tau masjid. Ternyata bukan uang yang bisa meningkatkan iman dan mengokohkannya. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang beriman. Di antara sifatnya, إِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang berupa ayat Al-Quran dan juga yang berupa hadis Nabi, karena dua-duanya ayat, dua-duanya ayat namun bertembak ayat, Allah sendiri menyebutkan Nabi kita, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam Al-Quran Allah yang menyebutkannya, tidaklah Rasulullah berbicara dari hawa nafsu. Tentang tata cara salat tidak disebutkan rinci dalam Al-Quran. Yang ada adalah aqimus salata wa atiz zakata, tegakkan salat dan berikan zakat, bayarkan zakat. Tidak ada rinci tentang bagaimana cara takbiratul ihram, mengangkat kedua tangannya dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini tidak ada rincinya dalam Al-Quran. Maka yang disampaikan oleh Rasul, bagaimana takbir, bagaimana ruku, apa saja dibaca dalam salat, itu semuanya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, apa yang disabdakan oleh Rasul adalah wahyu. Nah, seorang mukmin apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang berupa Al-Quran, yang berupa Al-Hadis, zadadhum imana. Hal itu akan menambahkan iman. Terus tambah iman mereka sejalan dengan tambah pun apa pak? Ilmu. Ilmu itu didapat dengan kita mendengar. Coba perhatikan, ini sangat bagus sekali ya kaum muslimin. Ilmu itu didapat itu dengan kita mendengar. Allah berfirman dalam ayat ini, idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, sampainya ilmu kepada kita dengan mendengar. Karena wahyu ini tidak datang dari hasil pikiran kita. Ilmu itu bukan datang dari perasaan jiwa kita, tetapi ilmu ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita untuk bisa meraihnya dengan mendengar. Mendengarkan dari lisan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabatnya langsung mendengar. Kemudian para tabi'in mendengar dari para sahabat. Tabi'ut tabi'in mendengar dari kaum sebelumnya. Begitu seterusnya. Yang namanya ilmu itu turun temurun. Bukan tiba-tiba ngerti derek. Ngerti kang diri kak. Ya ketone lu, buku ketone. Bisa seperti itu. Sehingga tariqah talabul ilmi adalah mendengarkan ayat, mendengarkan hadis dengan penjelasannya. Setelah kita memilikinya, maka kita menyampaikannya juga kepada orang yang belum tahu. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Itulah yang namanya talabul ilmi. Memasukkan ilmu itu ke dalam hati kita. Disebutkan dalam Al-Quran, manusia diberi bekal talabul ilmi dengan tiga hal. Lahum qulubun. Disebutkan orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Minal jin wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Sungguh-sungguh telah kami siapkan orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam jahannam. banyak jumlahnya. Manusia dan juga dari bangsa jin. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang jauh dari ilmu. Mereka diberi hati, tapi tidak digunakan untuk memahami, mempelajari, untuk mengerti ilmu agama. La yafqahun, tidak mau menjadi orang yang memiliki fikih. Fikih itu adalah pemahaman tentang ilmu. Jika ilmu itu masuk ke dalam kalbu, bukan ke batuk. Arti batuk. Kan kadang kan disini gini ya. Ilmu itu malah bermengutak. Utak kan nang gini ya. Nang batuk. Bukan. Tapi fil qalb. Dalam hati. Otak itu adalah sebuah alat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia untuk bisa menyimpan hafalan, untuk bisa mengerti. Tetapi ilmu itu, pengertian itu adalah fil qalb, dalam hati. Karena iman itu dalam hati. Bukan dalam otak. Ada kanker otak. Pas lagi dibedain, oke ilmunya kaya banget dengan otak. Tidak ada. Ilmu di otak itu tidak ada. Adanya fil qalb. Hakada kaum muslimin, adapun otak itu adalah kalau seandainya bahasa komputer, hardware, perangkat kerasnya. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan itu ada pada manusia. Ayam juga punya otak. Kambing punya otak, betul Pak? Ini kan pernah teh, darah otak pedus. Sering nih Pak ya. Apa wujud pinter, bisa ngitung duit. Enggaknya wujud bisa ngitung duit, kalah jenengan Pak. Jenengan segitu nang wujud malah. Yukur. Alhamdulillah, hewan tidak memiliki seri itu. Ini menunjukkan bahwasanya orang mengerti apabila hatinya diberi ilmu. Ini dia. Ilmu syar'i Al-Quran wa sunnah diperdengarkan. Mereka orang-orang yang memiliki hati namun tidak digunakan untuk belajar ilmu agama. Mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Mereka punya telinga, namun tidak digunakan untuk mendengarkan. Hadirin kaum muslimin, ini sarana yang Allah berikan kepada kita untuk thalabul ilmi. Mata, telinga, dan hati. Enggak pun nonton salah satu di antara tiga menikah kok. Boten itu. Boten nyambung. Itu pedot Pak. Pedot nonton pun. Pedot ilmunya. Tidak nyambung. Contohnya pun. Kupingnya mau terurokakan. Anu. Turu. Lagi taklim turu. Matanya terpejam. Telinganya mau temirengakan, hati ini pun, anu turu, hati ini senang di, dia melu turu. Ya. Bahasa bubar langsung kaget. Disambung ya. Hari kamu di sini ki, turu. Kalau boleh ini mau tembak, boten, terputus. Ilmunya tidak masuk, karena apa? Sarana yang Allah berikan, tidak digunakan untuk menerima ilmu. Maka hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Yang kita sampaikan dengan membawakan ayat ini adalah ini menunjukkan bahwa hidayah itu diraih oleh seorang bila mana dia talabul ilmi. Mereka-mereka yang disebutkan dalam ayat ini yang disiapkan sebagai ahlun nar, yang dikatakan ulaika humul ghafilun, mereka orang-orang yang lalai. Mereka ini bagaikan seperti binatang ternak, bahkan lebih jelek daripada binatang ternak. Pasalnya apa, Pak? Mengapa ada orang kau disiapkan sebagai penduduk neraka jahanam. Mengapa orang itu lebih jelek daripada binatang? Perinya dan perbuatannya. Mengapa orang ini disebut ulaikumul ghafilun, orang-orang yang lalai? Kenapa ya kau mislimin? Jawabannya karena mereka jauh dari hidayah. Jauhnya hidayah itu dikarenakan jauhnya mereka dari majlis ilmu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan apa yang kami sampaikan dari di atas, bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwa thalabul ilmi itu adalah satu hal yang penting bagi kita. Maka mudah-mudahan melalui majlis-majlis ta'lim yang diadakan di masjid ini oleh para ustaz-ustaz yang masya Allah, dengan kitab-kitab yang telah ditentukan perkara akidah, ibadah dan yang lainnya, bisa memberikan ilmu pengetahuan tambahan bagi kita. Dengan tambahnya ilmu, mudah-mudahan dengan itu kita semakin di atas hidayah. Kalau ada yang bertanya, apa itu hidayah? Jawabannya, hidayah itu ikhwan muslimin adalah petunjuk, bimbingan, al-huda, petunjuk, bimbingan, ajaran, arahan, itu adalah hidayah. Itu semuanya sudah ada dalam nas Al-Quran dan nas Al-Hadis. Petunjuk itu sudah ada. Kadang-kala ada orang yang sudah membacanya namun dia menolak. Berarti dia sudah mendapatkan petunjuk atau belum, Pak? Mendengarkan hadis Nabi, ning nolak. Lah aku orang percaya sabda Nabi. Aku orang percaya omongan Nabi. Padahal sudah sampai kepada dia ilmu sunnah. Sudah mendengar. Ya berarti sudah membaca atau mendengar, mengerti tentang petunjuk yang ada dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah. Tapi kok tetap menolak? Maka jawabannya, sudah sampai kepada dia hidayah yang berupa bimbingan, arahan, petunjuk sudah sampai. Tetapi dia tidak mendapatkan hidayah at-taufiq. Hidayah taufik ini kenapa, Pak? At-taufiq artasipun cocok. Ittafaqa yattafiqu ittifaqan taufiqan. Masdarnya taufiqan. Ittafaqa cocok. Yattafiqu sedang cocok. Ittifaqan kecocokan. Taufiqan taufiq. Cocoknya seorang dengan yang diridhai oleh Allah, maka itulah yang disebut dengan al-hidayah. Sehingga thalabul ilmi yang kita adakan, yang kita dengarkan, yang kita hadiri, tetap kita butuh doa kepada Allah. Allah manfa'ani bima 'allamtani wa'allimna ma yanfa'ni wajidni ilma. Allahumma ya Allah, Allahumma anfa'ani, ya Allah, berikan kepadaku manfaat terhadap ilmu yang engkau telah beritahukan kepadaku. Ini dia. Allahumma inna as'aluka 'ilman nafi'an. Kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Apa makna ilmu bermanfaat itu, ikhwan muslimin? adalah ilmu yang kita dapat, yang kita dengar, yang kita raih, dan kita cocok dengannya. Wonten tiyang sing ngaji ning megel-megel. Ngerti megel-megel, Pak? Delang ustaz dia ora gelem megel-megel, Pak. Delang nek cecek malah, Pak, nek cecek pinter temen ya ora tiba. Mikir nek cecek ngandakan rampung. Kebersarane ora tiba, aku kepengin kaya gue. La hawla wa la quwwata illa billah. Maka hadirin kaum muslimin, ilmu yang disampaikan di majlis salim telah sampai kepada kita ayat hadis, tetapi Allah tidak memberikan kecocokan kepada ayat dan hadis tersebut. Maka itu adalah ilmu. Petunjuk berupa ilmu. Namun engkau tidak mendapatkan petunjuk untuk cocok dengannya. Belum mendapatkan hidayah at-taufiq. Bisa dibalik hadirin. Rasulullah memberitahukan kepada kita. Sebuah doa Allah menya'adubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la tahsya' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yisma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung kepadamu dari hawa nafsu yang tidak pernah, ya, yang tidak pernah merasa puas. Dan aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah merasa tak. Dan aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar oleh. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimjanyan. Ilmu itu kadangkala bermanfaat bagi kita. Jikalau Allah memberikan hidayah taufik, sehingga kita menerimanya, mendengarkannya, dan merasakan itu adalah sebagai pengetahuan. Tambahnya ilmu dengan tambahnya iman dengan tambahnya ilmu. Cocoknya kita dengan ilmu, itulah iman. Cocoknya kita dengan Al-Quran wa Sunnah, itulah iman. Sehingga orang yang mendengarkan ayat namun tidak cocok, imannya tidak bertambah. Hanya orang yang mengkritiki Al-Quran, mengkritisi Al-Quran, tidak percaya dengan Al-Quran, atau tidak percaya dengan sabda Nabi, mengingkarinya, menganggap itu tidak relevan, tidak layak, tidak pantas. Itu namanya dia tidak memiliki iman, atau imannya rapuh, bahkan bisa murtad. Karena dia menolak. Itu namanya kufur al-juhud, penentangan. Wal-i'rad dan berpaling dari nas. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada juga orang yang memang tidak pernah talabul ilmi, karena memang tidak pernah merasakan butuh dengan ilmu. Maka jauh dia dari hidayah. Kalau orang jahil dan ilmu agama, tetapi dia semangat. Semangat agamanya. Apa yang dia lakukan? Kesemangatan itu membawa dia untuk beribadah. Ibadah apa yang akan dia kerjakan ketika dia tidak memiliki ilmu tentang sunnah Nabi? Adalah ibadah yang cocok dengan pikiran dan perasaannya. Yang belum tentu itu ada dalilnya. Ujung-ujungnya semangat tanpa ilmu menyesatkan. Orang tanpa ilmu sesat. Hah? Orang berilmu tanpa beramal dimurkai. Orang beramal tanpa berilmu sesat. Maka talabul ilmi adalah sarana untuk kita mendapatkan hidayah. Maka mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan. Masuk isya sudah, Pak? Dereng. Kami dan isya. 2 menit lagi. Hadirin kaum muslimin. Yang terakhir. Ini bawakan ucapannya Imam Malik. Satu ungkapan yang terkenal. Sampai hari ini. La yasluhu hadhi al-umma illa bima saluha biha awwaluha. tidak akan baik umat ini kecuali jika mereka belajar dan beramal seperti ilmu dan amalan yang telah diamalkan oleh kaum yang pertama di umat ini. Yakni para sahabat. Para sahabat Nabi menjadi baik karena ilmu. Ilmu yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Dan bukan hanya sekedar tahu, tapi mereka menerapkan, mengamalkannya. Maka menjadi baik mereka. Allah sebutkan, kuntum khair ummatin kalian. Kalian, tafsir yang pertama dalam ayat ini adalah berkaitan dengan kalian, para sahabat Nabi yang hidup di zaman turunnya ayat ini. Khairu ummatin, sebaik-baik umat. Tuhurijat dinas, yang dimunculkan untuk kepentingan manusia. Manusia siapa? Setelahnya. Mengapa mereka menjadi kaum terbaik untuk diikuti oleh kaum yang datang setelahnya? Tak lain karena mereka memiliki ilmu. Dan mereka mengamalkan ilmu-ilmu dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.